Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah fasalatullahi wasalamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama ij'alna ya Rabbana min ahlil ilmi wa min ulama'ikal amilin wa min tu'atikal mukhlisin. Allahumma ya Rabbana wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Para rindu-rindu ilmu, rindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar adab dan tata krama di bawah bimbingan yang mulia Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wa Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada As-Sabi' halaman 32 bab tsalits dari bab 3. Qala Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ila anqal. Wasabi'u yang ketiga, adabnya seorang murid di depan guru adalah alla yadkhula 'ala syaikhi, tidak masuk ke tempatnya sang guru fi ghairil majlisil 'ami, di selain majlis umum. Kalau majelis umum bebas keluar masuk karena memang majelis umum. Akan tapi jika itu tempat khusus sang syekh, seorang murid hendaknya tidak masuk illa bisti'dhanin, kecuali dengan minta izin terlebih dahulu dari sang guru. Sa'ongkana syekhu wahdahu, apakah dalam keadaan syekhnya itu sendirian? Aukana ma'au ghairuhu, atau ada orang lain yang bersama beliau minta izin intinya. Fa inista'dhana, kalau seorang murid sudah minta izin bihaitsu ya'lamu syaikhu, yang sekiranya menurut dugaan murid itu, menurut dugaan sang murid, gurunya tahu kalau ia sudah izin karena sudah mengeluarkan suara, memperdengarkan suara. Walam ya'dhan lahu, kok ternyata sang guru membiarkan dan tidak memberikan izin, enggak usah ngedumel. Insorofa, ya sudah, pergi. Ini adalah masuk adab yang luar biasa. Kadang-kadang kita ketemu seorang guru ini ngatur dengan hawa nafsu kita. Walau yukarrirul isti'dhana, kalau sudah guru tahu kok tidak memberikan izin, sudah, tidak perlu mengulang izin lagi. Mungkin sang guru masih dalam kesibukan yang tidak bisa diganggu. Wa in syakka fi ilmi syekh, kalau seorang murid itu ragu, apakah guru tadi dengar enggak saya minta izin, tahu atau belum. Kalau ada dalam dugaannya itu, kayaknya guru tadi waktu saya assalamualaikum kurang keras, jadi kayak enggak tahu. Ada dugaan dari sang murid, kalau guru kayaknya tidak tahu, fa in syakka fi ilmi syekhi bihi fala yazidu, maka jangan menambah fil isti'dhani, di dalam minta izin, fawqa thalathi marratin, lebih dari 3 kali. Pertama, assalamualaikum. Waalaikum. Atau ketuk pintu, tok tok. Yakin beliau dengar. Tapi kalau belum mengizinkan, ya sudah pergi. Tapi kalau kayaknya enggak dengar sih, diketuk lebih keras lagi. Dan tidak lebih dari 3 kali. Uthalati tarqatin. Atau 3 kali ketukan pintu. Lil babi, untuk pintu. Ngetuk pintu. Wal yakun, dan hendaknya, ini adab yang diajarkan Syekh Hashim, tarqul babi, hendaknya mengetuk pintu itu adalah khafifan, pelan. Jangan bikin kaget, der der der gitu. Dok dok dok. Khafifan, pelan, biadabin, dengan tata krama, wa bi atfaril asabi'i, dengan kuku-kuku ujung jemari. Gini kan, dok dok dok. Ini cuci. Dengan kuku-kuku jemari. Thumma bil asabi'i, kalau kuku jemari enggak dengar, baru ke jemarinya. Jemari lebih kuat lagi. Qalilan qalilan, pelan-pelan. Dikit-dikit gitu. Wa idza adzina, dan kalau sang syekh itu mengizinkan, wa kanu jama'atan, dan datangnya itu rombongan, taqaddama afdhaluhum, taqaddama afdhaluhum, yang paling utama itu masuk dulu, yang paling tua, yang paling berilmu, atau ketua rombongannya, dengan rombongan sekawan begitu. Wa asannuhum, dan yang paling umur, fid dukhuli, untuk masuk. Wassalami alaihi, dan untuk mengucapkan salam. Thumma salama alaihi, kemudian bersalam lagi, yang lainnya nyusul. Al-afdal fal-afdal, berikutnya, berikutnya. Pertama yang paling utama, salam kepada sang guru, assalamualaikum. Baru berikutnya, martabat yang di bawahnya. Yang di bawahnya secara ilmu, yang di bawahnya secara umur, dan begitu seterusnya. Ini termasuk adab yang diajarkan Syekh Hashim Asy'ari di saat kita mau menemui seorang guru. Wa yadkhulu 'ala syaikhi, dan hendaknya seorang murid itu masuk ke tempatnya sang guru, kamilal hay'ati, dengan dalam hay'ah yang sempurna. Dari dandanan baju yang terhormat, pakai minyak wangi, mutatahhiral badani. Sudah mandi bersih. Namun gurunya bau lecek, sampai gurunya bau kecut, bau apa, ya harus bersih lah mau ketemu sang guru. Wathiyabi, dan badan, dan baju, badannya bersih, bajunya bersih. Nadhifahuma, nadhifahuma, bersih dua-duanya, baju dan badannya bersih. Ba'dama yahtaju ilahi min akhdi dhufrin wa izalati raihatin karihatin. Itu pun setelah mengambil ala kadarnya, ma yahtaju ilahi, apa yang ia butuhkan, min akhdi dhufrin, untuk motong kuku. Memanjangkan kuku makruh loh ya. Enggak haram, makruh, enggak pantas. Nah, kalau mau ke guru, dipotong dulu kukunya. Izalti raihatin karihatin, menghilangkan bau yang tidak nyaman. Mandi pakai minyak wangi. La sama idza qasada al-ilma, khususnya datang ke guru bukan hanya sekedar bertemu, tapi khususnya kalau pengen ketemu dengan guru untuk belajar, qasada al-ilma. Fa innahu, sebab tempatnya guru itu majlis dzikrin, tempat berzikir kepada Allah. Wajtima'in, dan untuk berkumpulnya orang-orang soleh. Wa ibadatin, dan tempat ibadah. Jangan kotori dengan bau badan kita. Jangan dikotori dengan kekotoran baju kita. Biarpun bajunya jelek, tapi ya jangan bau deh. Wa mata takhola ala syekhi, dan mata kapan takhola masuk, masuk ala syekhi pada sang guru. Fi khairil majlisil ami, selain majlis umum. Kalau majlis umum bebas. Wa indahu man yatahaddats ma'ahu, wa indahu, dan bersama sang guru, man yatahaddats ma'ahu, orang yang lagi ngobrol dengannya. Fasakatu 'anil haditsi, fasakatu, diam. Anil hadisi, dari ngomong. Jadi gini, kalau kita masuk ke tempatnya Syekh, dan Syekh lagi ngomong, ada orang yang diajak ngomong, maka kalau kita masuk ya jangan ngomong, diem. Jangan ganggu dong. Audakhala wa syekh wahdahu, atau saat kita masuk ke tempatnya sang syekh, syekh sendiri memang. Yusalli, lagi melakukan salat. Au yadhkur, atau lagi berzikir kepada Allah. Au yutali'u, atau lagi murajaah, membaca buku, mutala'ah kitab. Fataraka dzalika, meninggalkan yang demikian itu, sakata, diam, tinggalkan. Lagi kalau masuk guru, oh lagi zikir, lagi sibuk baca kitab, ya sudah, dan diam banyak. Wala yabda'u bil kalam, jangan memulai dengan omongan. Bal, akan tetapi seharusnya yusallimu, cepat salam untuk keluar, karena ngerti gurunya lagi sibuk, ditungguin terus. Wah, iya, ya cepat selesai. Lihat jam lagi, nunggu gurunya. Enggak enak hatilah guru yang ngelihat muridnya kayak begitu tuh. Kalau sudah terlanjur masuk ke tempatnya sang guru, kok guru masih sholat, guru lagi membaca, ya jangan diganggu dong kesibukan beliau membaca. Dan jangan ngomong, ganggu dia jangan, ganggu beliau jangan. Tetapi, bal yusallim, segera salam saja, yakhrut, pamitan, syari'an, cepat, keluar cepat. Illa, kecuali, ayya'murahu syekhu bil mukti, memang syekhnya sudah pesan, tunggu dulu, bentar. Tunggu. Syekh itu ingin menyelesaikan bacaannya, cuman muridnya suruh nunggu. Oke lah, kalau syekhnya pesan untuk nunggu, tunggu. Wa idza makatha, kalau lagi kita dengan guru itu, jangan biasa duduk dengan guru, makatha duduk diam dengan guru, falayutilu, jangan lama-lama, illa ayya'murahu bidzalika, kecuali memang guru itu meminta kita untuk nemeni beliau lama-lama, karena mungkin ada hajat yang beliau inginkan dari kita. Wa idza hadara makana syaikhi, kalau seorang murid itu datang ke tempatnya sang guru, falam yajidhu jalisan, belum datang, belum duduk di tempat duduknya. Misalnya kita hadir di majelisnya sang guru, gurunya belum duduk di tempat yang biasanya duduk, artinya gurunya terlambat. Intadharahu, sebaiknya kita menunggu. Jangan guru belum datang, pergi lagi. Kenapa? Gurunya belum ada. Sudah duduk gurunya. Ini enggak benar. Mestinya kita mendahului guru dalam duduk di sebuah tempat, di sebuah majelis ini. Kenapa? Kaila yafuta ala nafsihi tersahu, supaya tidak kehilangan bagian daripada pelajaran, tidak kehilangan pelajarannya. Kalau tiba-tiba guru sudah datang, sudah mulai pelajaran, mungkin ada pelajaran yang sangat penting yang kelewatan kita karena guru sudah mulai. Wala yatruk alaihi liyakhruja ilaihi, kalau kita ke tempat guru tidak pantas mengetuk tempatnya guru agar gurunya datang ke kita. Wa in kana naiman sabar, kalau guru lagi tidur kok kita mau ketemu guru lagi tidur, sabar hatta yastaiqidha, sampai sang guru itu bangun, sabar dong. Ini adab itu. Tapi dengan adab ini Allah akan memberi gantinya. Sampai suatu ketika dikatakan, ini ada batu solehin kisah. Ada orang mau ketemu orang soleh, cuman tamunya itu banyak, ngantrinya itu banyak banget. Cuman tiba-tiba sang syekh itu berkata, kasih tahu itu yang paling belakang, suruh pulang dia, hajatnya sudah dikabul. Betul, pembantunya sang saya langsung datang, Pak, kata sang kiai, suruh pulang, sudah dikabul hajatnya. Mungkin di antara sekian banyak itu dia yang paling tabah dan paling cinta. Nunggu enggak ngedumel, ngedumel enggak dapat apa-apa. Namanya ini rumahnya lega ini. Syekhnya Allah bukakan hatinya. kasih tahu itu, suruh pulang, hajatnya sudah dikabul. Hah, dikabul, pulang, selesai, hajatnya sudah terlaksana semuanya. Jadi memang dengan hati itulah yang mengundang pertolongan Allah. Makanya murid sabar, itu kelihatannya dia itu capek, tapi tidak, justru setelah itu dimudahkan, dibuka pintu oleh Allah. وَيَنْسَرِفُ ثُمَّ يَعُودِ. Kalau memang guru lagi sibuk tadi, atau tidur, ya jangan dibangunin, tunggu sampai bangun. Kalau ternyata kita punya kesibukan, ya pergi dengan tenang, gak usah ngedumel, nanti balik lagi. يَنْسَرِفُ meninggalkan, ثُمَّ يَعُودُ, kemudian kembali lagi. وَالصَّبْرُ خَيْرٌ لَهُ. Sabar lebih bagus bagi seorang murid, karena sudah terlanjur masuk ke tempatnya sang guru. Wala yakhtari'u, dan jangan membuat-buat, jangan minta alaihi kepada sang guru, waqtan khosan, waktu khusus bihi untuk murid tersebut, tuna ghairi, selain yang lainnya. Jadi jangan biasa membuat minta guru, saya ingin belajar khusus. Jangan biasa mengatakan, wahai guru tolong ajari saya ingin belajar khusus, tidak mau dengan yang lainnya. Seorang guru kadang memang tidak pernah menolak, tapi berat bagi beliau. Karena beliau kadang ingin mengajar, manfaatnya orang banyak. Kecuali permintaan dari sang guru, nih kau belajar denganku secara khusus. Tapi kadang sebagian murid tuh gak bisa belajar sama orang lain karena dikuasai kesombongannya. Pengennya punya, dianggap khusus oleh sang guru. Minta belajar sang guru. Gurunya mengatakan, iya, tapi berat. Wa in kana ra'isan, biarpun dia itu pembesar di situ, orang yang paling hebat di situ, tetap gak pantas kalau meminta kepada guru waktu khusus untuk dia saja, ngajar dia saja tanpa yang lainnya. Ra'isan, pemimpin, au kabiran, orang yang sudah kabir, besar, orang tua. Menentukan waktu dari saya, au khasin, waktu yang khusus. Li'udhrin a'ikin, mungkin karena udhur kemarin gak bisa ngajar, kasihan kepada kamu, misalnya kasihan kepada kita sebagai murid, kita kemarin ketinggalan, dan ketinggalan kita pun karena sebabnya ditugaskan sama syekh misalnya, kita suruh pergi kemana sampai kita ketinggalan pelajaran. Tau-taunya syekhnya manggil, kamu belajar khusus sama saya. Kita tidak bisa hudur anil khuduri ma'al jama'ati, karena tidak bisa datang dengan jama'ah. Oli maslahatin ro'aha, atau karena maslahah yang dilihat oleh seorang guru. Kalau guru mengkhususkan diri kita sebagai murid yang diajar secara khusus, fala ba'sa bihi, tidak apa-apa, karena guru yang minta. Tapi kalau kita yang minta, ini sudah tidak benar. Ini adabnya. Thamin yang kedelapan. Ayajlisa amama syekhi bil adabi, hendaknya duduk di depan sang syekh, sang guru dengan adab. Ka'an yahthuwa ala rakbataihi, hendaknya duduk dengan dua lututnya. Dengan dua lututnya itu artinya kita duduk di atas dua betis kita dan lutut kita lurus menghadap kepada sang syekh. Seperti orang sholat di rokaat di tasyahud yang awal, cuman kakinya tidak begitu, tidak seperti, tidak dimasukkan, jadi dua telapaknya tetap didudukin, tapi kakinya itu kita duduk di atas dua betis, kita duduk di atas betis, lututnya menghadap sang guru dan dengan sopan. Awyajis aduduk kata syahudi, seperti orang tasyahud. Wahyur an hulayyah doa yadahi ala fakhidahi, seperti orang tasyahud tadi, tasyahud yang pertama. Tapi tangannya jangan diletakkan di atas paha, kayak orang sholat, enggak. Oh ya, jenis mutarabbian, atau boleh duduk dengan duduk sila, bitawadu'in, dengan tawadu', modelnya model tawadu'. Jangan mendongakkan kepalanya, yang disebutkan. Wukhudu'in, dengan tanda kepatuhan secara dohir kita kepada sang guru, khudu', patuh. Wasukunin, dan tenang. Wukhusyu'in, khusu'. Wa alla yaltafita bila dharuratin, kalau dah sudah berada di depan sang guru jangan toleh tanpa ada hajat. Bal yuqbilu bikulliyatihi alaihi, akan tapi menghadap dengan keseluruhannya kepada sang guru. Musghiyan lahu, dengar omongan guru. Nadhiran ilaihi, lihat, dan memang dikatakan melihat sang guru adalah sunnah. Muta'aqqilan, memahami apa omongannya, liqaulihi, omongannya. Bihaitsu la yukhwijuhu ila i'adatil kalami marratan thaniyata, sehingga karena kita karena kita memikir dan nangkep, memahami, maka bihailu yahu la yuhiju, sehingga tidak sampai menjadikan seorang ustadz itu perlu untuk ilah i'adatil kalami, mengulang omongannya marotan thaniya. Artinya karena kita perhatian, kita konsentrasi, ta'akul itu konsen, ada akal kita itu menghadap kepada sang guru, menghadap omongan guru, sehingga guru ngomong sekali kita faham, enggak perlu ngulang lagi. Wala yanzur ila yaminihi wa alla yatahu wala yanzura ila yaminihi aw yasarihi, tidak menoleh kepada ke kanan dan ke kiri, aw fawqihi, atau atasnya, li ghairi hajatin, tanpa hajah, toleh enggak benar itu. Wala siyama 'inda bahthihi, khususnya di saat belajar. Al-bahth di sini belajar. Wala yattaribu, jangan banyak gerak. Dan jangan bergerak, jangan bergeming, li dajjatin yasma'uha, karena suara keras yang ia dengar. Dajjah itu suara keras. Dajjatin, apakah petir jeder atau papan jatuh jeder, jangan gampang bergerak. Walyal tafid ilaiha, jangan buru-buru noleh ke sesuatu tersebut. Artinya menjaga, menghormati sang guru. Wala yanfud kumaihi, jangan sampai mengibas-ngibaskan baju. Pokoknya gimana ya, bajunya panjang terus ya, macam-macam, kalau ini kan ini dikipas-kipaskan. Main kayak iseng lah. Ini mungkin kalau pakai ini, kalau pakai sorban ya gini. Ya enggak enak lah, pokoknya iseng. Wala yahsaru an dhira'ihi, jangan mengangkat di depan guru kayak ngajak gulet. Dhira'nya diangkat. Waduh, serem. Belajar apa ngajak berantem itu. Jangan mengangkat dhira'ihi, itu lengan tangannya. Wala ya'bath bi yadayhi wa rijlaihi, jangan iseng dengan tangan dan kaki. Ya'bath bi yadayhi wa rijlaihi, iseng. Iseng ya iseng, macam-macam namanya iseng, enggak bisa dicontohkan. Ya macam-macam ada iseng, gini-gini, ini-gini. Ada iseng lah. Jangan iseng. Wala yadribul ardh au rijlaihi au ghairihima, atau yang lainnya. Iseng dengan yang lainnya. Tidak iseng dengan tangan, tidak iseng dengan kaki, iseng dengan mulutnya. Ya enggak enak. Oh my God, terserah lah, apa iseng enggak enak. Min a'dha'ihi, dari anggota tubuhnya. Wa la yaftah fa, jangan buka mulut di depan guru. Wa la yaqra'u sinnah, wa la yaqra'u asinnah, membunyikan gurunya, giginya. Atau kretek, kretek, kretek. Pokoknya bunyi, dibunyikan giginya. Wala yadribul arda wa nahwaha, wa yadribul arda wa nahwaha birahatihi, jangan di depan guru tuh memukul bumi atau yang lainnya dengan telapaknya, karena akan mengeluarkan suara. Yang jelas ini termasuk tidak adab. Obiasoi atau dengan jemarinya. Wala yushabbika asabi'a yadaihi, murid belajar jangan begini. Tapi kalau tidak ada kalian belajar, enggak ada masalah begini, berarti kamu enggak nyatet, enggak betul dengan ilmunya guru. Mestinya begini yo, tak murid begini ini bagaimana? Cuman jangan seperti sebagianmu, ini enggak boleh. Di majelis ada orang, enggak boleh. Bukan haram. Waktu menunggu sholat, waktu mau belajar, hendaknya jangan begini. Karena apa? Belajar itu pakai pulpen. Ada sebagian orang, kalau melihat orang begini, kayak masuk neraka. Jangan, kadang-kadang ngingetinya tidak pakai adab. Tidak haram. Bahkan biasa ini, enggak ada masalah dalam keadaan tertentu. Karena enak. Kedinginan ini. Tapi yang enggak pantas adalah waktu menunggu sholat sama waktu belajar. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, enggak ada masalah. Sebab ada sebagian tempat ngingetkannya kayak ngingetkan sesuatu yang haram. Ini ada adab di depan guru, jangan kamu begitu. Isteng enggak boleh, begitu juga gini enggak boleh secara adab. Kenapa? Kalau sudah begini kamu tidak nulis, sehingga tidak butuh dengan ilmunya guru seolah-olah. Mestinya begini. Walayabath bi'izarihi wa nahwihi, jangan iseng dengan sarungmu. Karena sarungnya BHS. Capnya dipegang-pegang. Biarpun bukan BHS. Wala yastanidu wa la yastanida wa alla yastanida bi hadrati syaikh ila haitin aw miqaddatin, tidak semestinya dan jangan bersandar di depan sang guru kepada tembok kecuali kita punya udzur sakit. Aw miqaddatin atau bantal. Miqaddah itu bantal. Diambil dari kata khad, khad itu pipi yang nempel di pipi. Ganjel pipi namanya bantal, kan gitu. Mikhaddah. Kalau santri hafalnya satu tok. Bisa dah. Paling hafal. Mikhaddah juga bantal. Mikhaddah itu adalah ganjel pipi. Waliyu'ti syekha jambahu au dhahrahu. Kalau duduk dengan syekh, jangan kau kasih pinggir. Syekhnya taruh sana. Ngadep kalau dengan syekh. Au dhahrahu, dikasih punggung. Gurunya dikasih punggung. Wala ya'tamidu 'ala yadayhi ila wara'ihi aw ila jambihi, jangan bersandar dengan tangannya ke belakang atau begini depan syekhnya, nyandar dengan tangannya ke belakang, tangannya terus belakang. Wala yahki ma yudhik minhu ma yudhaku minhu, wala yahki, dan jangan beri cerita di depan sang guru ma sesuatu yudhaku, yang jadi ditertawakan minhu dari sesuatu tersebut. Artinya jangan bikin guyonan di depan sang guru. Ma fihi bada'atun, atau sesuatu yang ada kejorokannya, bada'ah jorok. Wa su'u mukhadabatin, atau sesuatu yang jelek dalam omongan. Su'u adabin, atau jelek adab di depan guru enggak boleh. Wala yadhhak li ghairi ajabin, dan jangan tiba-tiba ketawa, enggak ada yang bikin kamu ketawa. Nah, kan enggak enak banget nih. Wala ya'jabu duna syekh, dan kalau kita, jangan kita di saat berada di hadapan guru kita terkagum kepada selain syekh. Maksudnya jangan terpesona dengan yang lainnya karena kita di hadapan sang syekh. Maksudnya intinya itu konsen juga di hadapan guru. Majlis Imam Malik, majlis terhormat Imam Syafi'i termasuk murid beliau. Sampai dalam riwayat dikatakan Imam Syafi'i, sungguh kalau aku belajar dengan Imam Malik itu saya buka kertas ini enggak, harus hati-hati. Kedengaran begitu wibawanya majelis Imam Malik. Mau gerakkan kaki itu, waduh nunggu. Tidak berani gerak. Orang itu begitu wibawa, begitu menghormati majelis Imam Malik. Imam Syafi'i termasuk murid beliau, membuka kertas ini kedengaran. Karena semuanya diem. Makanya keluarnya Imam Syafi'i. Orang-orang besar, Ibnu Wahab, dan banyak orang-orang besar keluar dari tangannya Imam Malik. Karena murid-muridnya sangat menghormati majelis. Dari situlah ilmu didapat, bukan dari kecerdasan otak, bukan adab. Ilmu yang manfaat dari adab. Fa'in ghalabahu, kalau ternyata ada sesuatu yang menakjubkan, membuat dia harus tertawa. Ya yatabassamu min ghairi sautin, hendaknya senyum, jangan sampai keluar ketawa cekikian di depan sang guru. Wala yabsuku, dan jangan wala yabsuka wa alla yabsuka, jangan ludah di depan guru. Wala yatanahnaha, dan jangan dehem ma amkanahu, sebisa mungkin menghindari dari dehem. Wala yalfadha, dan jangan membuang an-nukhamata, dahak min fihi, dari mulutnya di depan guru. Bal ya'khudha, akan tapi sebaiknya hendaknya ia mengambil dahak tersebut, min fihi, dari mulutnya. Mindilin, dengan tisu. Mindil itu bisa tisu. Tisu dari kertas namanya. Kalau dari kertas ya ini tisu. Atau dari mindil itu adalah sapu tangan atau tisu. Mindilin. Kalau bahasa Arab ini apa? Mindil waroki. Ya sama, sapu tangan tapi dari kertas. Jadi jangan wah, terus. Kaget gurunya. Pelan-pelan. Otor fi thawbihi, atau tidak bawa tisu, tidak bawa tisu, tidak bawa anu, dari ujung bajunya. Yang sekiranya nanti akan dicuci. Jangan sampai kelihatan sangku. Simpan di sini, nanti cuci di luar. Wa idza atasa khafidha sawtahu. Kalau dia lagi bersin, tolong suaranya dikurangi, jangan cuas. Malah enak pol. Gurunya kaget, "Oh, apa itu?" Juhdahu sebisa mungkin. Wasatara wajhahu. Ya kalau lagi bersin paling enggak itu meringankan suaranya dan tutup wajah kita. Kalau wajah kita tidak ditutup, pertama suaranya tambah lantang, barangkali ada sesuatu yang keluar. Gigi palsunya barangkali copot. Atau dahaknya lompat. Tutup. Nahwi mindil dengan sapu tangan. Wa idza tatha'aba. Katatha'aba, nguap. Satarofahu, hendaknya dia menutup mulutnya. Ba'da raddihi juhdahu, setelah dia tahan sebisa mungkin. Jangan di depan guru, bebas, selepas. Wah, ditahan. Tutup. Wa iyata'addaba ma'rufqatihi wa hadiril majlisi. Ini tambahannya. Hendaknya punya adab kepada kawan-kawan yang belajar bersamanya. Dan semua orang yang hadir di majlis itu. Harus punya adab kita dengan mereka yang hadir di majlis sama-sama kita. Fayuwakiru ashabahu, seorang santri yang hebat yang bisa menghormati sahabat-sahabatnya. Wayakhtarimu kubara'ahu wa akranahu, bisa memuliakan, menghormati yang gede-gede. Dan kawan-kawannya, akron kawan-kawannya. Fa inna ta'addubahu ma'ahum, sebab jika seorang murid bertata krama dengan murid yang lain, itu artinya ta'addubun li syaikhi, itu adab kepada sang guru. Wa ihtiramun li majlisihi, dan menghormati majlisnya sang guru. Makanya jangan ngomong di majlis, itu ganggu orang lain dan tidak adab dengan guru. Wala yakhruja an saffin saffi binyatil khilqati, jangan keluar dari barisan bangunan halaqah. Artinya kalau sudah ada halaqah gitu, jangan barisan kita itu maju atau mundur, enggak rapi itu. Maju juga enggak baik, mundur juga tidak dia baik. Rapi. Wala yakhruj, jangan keluar dari barisan, dari saf barisan. Bitaqaddumin aw ta'khurin, baik maju atau mundur enggak baik semuanya. Rapi sesuai dengan apa? Dengan barisan yang sudah ditentukan. Wala yatakallama, dan jangan ngomong hendaknya fi athna'i darsin, di tengah pelajaran jangan ngomong. Kadang ada gurunya ngajar, ada murid menjelaskan. Ini banyak. Bima la yata'allaku bihi, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Kalau ada hubungannya dengan pelajaran boleh, misalnya bertanya karena guru mengizinkan bertanya. Oh bima yaqta alaihi bahtahu, jangan ngomong sesuatu yang menjadikan belajarnya itu terputus. Ngomong bima sesuatu yaqta, yang akan mutus alaihi kepada sang guru, bahtahu, ngajarnya tadi. Bahth itu artinya menuntut ilmu, belajar, mengajar dan belajar, bahth, bahthul ilmu. Wa in asaa ba'du talabati ala ahadin, kalau ada murid bandel, in asaa, jika ada yang su'ul adab, jelek akhlaknya. Ba'du tolabati, salah satu atau bagian dari murid. Ada murid yang jelek akhlaknya, ala ahadin, kepada yang lainnya. Ada murid ganggu yang lain. Falayan harhu, tak boleh kita sebagai murid bentak. Kalaupun mengingatkan halus. Wairu syaikhi, kecuali guru yang boleh negur. Jangan kita negur. Kalau semuanya negur nanti tambah ramai. Rebut. Satu, dua. Illa bi isyaratihi, kecuali memang isyarat syekh. Saya sudah berpesan, kalau ada yang ngomong ingetin ya. Marhaba syekh. Lah ini sudah ada isyarat dari guru ya, apa-apa. Kita menjalankan tugas guru untuk mengingatkan. Di saat seperti itu adab ditinggal. Misalnya apa? Ada orang bandel. Ada orang ngomong terus. Tapi guru sudah berpesan, biasanya nanti waktu ngajar ada yang ngomong loh ya. Ingat, kamu ingetin dia ya. Marhaba guru. Langsung ingetin. Enggak perlu minta izin lagi karena sudah diisyaratkan oleh sang guru, diizinkan untuk menegur. Fa in asa ahadun adabahu ala syaikhi, jika ada salah satu murid adabnya tidak baik, asa'a jelek adabnya, ala syaih kepada sang guru, ta'ayyana, maka menjadi tertentu bagi orang tersebut, ala jama'ati kepada jama'ah yang tahu, intiharuhu untuk mengingatkannya dengan tegas. Intihar itu kayak membentak, mengingatkan dengan tegas. Waradduhu dan menolaknya, maksudnya merad, menghentikan daripada ke usul adabnya. Wal intisaru li syaihi dan menolong sang syekh. Kurang adab sama syekhnya. Kurang adab sama syekh ini, keroyok nih orang ini. Lillah adab ini sama syekh ini. Kurang adab sama syekhnya, keroyok. Bikotril imban sebisa mungkin. Selesai. Dan termasuk adab lagi, wala yasbikuhu, dan tidak boleh mendahului sang guru, ila syarhi mas'alatin, untuk menjelaskan sesuatu. Kadang murid pintar itu enggak betah. Guru mau ngopong ini langsung didahului. Ya itu juga ini, mendahului sang guru di dalam menjelaskan sebuah permasalahan. Oh, jawab soalin untuk menjawab sebuah permasalahan. Ada pertanyaan. Ada sang guru, dia mendahului sang guru, su'ul adab. Padahal di kalangan para ulama itu, jika ada dua orang alim, itu kadang-kadang semuanya saling lempar-melempar. Padahal dia juga ngerti jawabannya. Ada dia, saya tidak berani berfatwa. Kalau Imam Malik Syafi'i, bagaimana ada Imam Syafi'i? Masih ada Malik, masa saya berfatwa? Ibaratnya begitu. Kecuali dapat isyaratnya. Kata sang guru, jawab. Karena gurunya pengen menampakkan kalau muridnya bisa. Boleh. Illa in kana bi idnihin minhu, kecuali dengan izin dari sang guru. Wa min ta'dimi syaikhi, termasuk dari mengagungkan sang guru adalah alla yajlisa ila janibihi, agar tidak duduk di samping sang guru, wa ala musallahu, dan tidak duduk di tempat salatnya sang guru, wa ala firasyihi, dan tidak duduk di tempat tidurnya sang guru. Wa in amarahu syaikhu, biarpun sang guru menyuruh kau duduk di situ, fala yaf'aluhu, jangan melakukan, jangan mau. Illa idza jazama alaihi, kecuali guru memaksa, jazama memastikan, harus kau duduk di situ, baru duduk. Misalnya muridnya suruh mewakili sang gurunya. Kan majelis guru, kau menggantikan, kau ngajar di sini. Baru, karena gurunya maksa. Idza jazama alaihi jazman, kecuali sang guru memaksa dengan paksaan, jazama memastikan, mengharuskan jazman, yasyukku alaihi, menjadi sulit bagi seorang murid, mukhalafatuhu, melawan, berbeda dari guru. Guru mengatakan kau duduk di kursiku ini, kau duduk di sini ngajar, marhaba, karena disuruh seperti itu. Falabasa bidithali amrihi, bolehlah saat itu kita duduk di tempat duduknya sang guru, bimtithali amrihi, untuk menjalankan perintahnya. Fitilkal hali, dalam keadaan itu saja, selebihnya ya jangan duduk di situ lagi. Tumaya'udu illa mayaktadihil adabu, setelah selesai ya minggir ke tempat yang semula. Wong tadi itu kita duduk di kursinya sang guru karena perintah guru, setelah selesai tugasnya ya kembali. Jangan menikmati, wah petentang-petentang begitu. Mana adabnya? Wakotakala manasufi ayat ini. Ini masalah pembahasan, masalah imtithalul amri. Muqaddamun min sulukil adabi, ada perkataan menjalankan perintah. Ini mana yang lebih didahulukan, menjalankan perintah atau beradab dan tata krama? Ada adab sama tata krama. Contohnya, nak, ini kiai, kiai gede alim. Kita pijeti pundaknya, enggak kerasa tangan kita lemas. Kamu ini mijet kayak orang injek kapas enggak penyet, kamu itu mencet. Sudah, kamu injek saja. Waduh, nginjek kepalanya, nginjek lehernya sang guru. Ayo, mana? Mana yang didahulukan, perintah atau adab? Kalau adab enggak pantas saya nginjek pundaknya sang guru. Kalau sesuai dengan adab, bagaimana saya akan berdiri nginjek pundaknya sang guru? Adab melarang, tapi guru merintah. Mana? Dilihat mana yang maslahah. Kalau memang tanganmu tidak bisa mewakili kakimu, maka berdiri dan injek pundak sang guru, guru mengucapkan terima kasih setelah itu. Ini ada dilihat keadaannya. Maka di sini dibahas, qatakala manasu fi ayyil amrayna aula, ulama pada membahas mana yang lebih utama. Ayya'tamida imtithalal amri, menjalankan perintah, aw sulukil adabi, atau bertahan dengan adab. Diperintah nginjek pundak, saya jalankan nginjek pundak, atau saya tetap beradab tata krama. Tapi kalau saya pakai adab tata krama, pundak guru saya tetap sakit. Gimana nih? Guru matan, iya sakit, ditolong minjak. Aduh, guru mohon maaf, saya enggak bisa. Wah, aduh ini. Kasihan gurunya. Waliyatarajjahu. Pendapat yang dikukuhkan, tarjihnya. Yang pendapat yang diunggulkan adalah. Watarajjah adalah at-tafsilu. Lihat dong kondisinya, tafsil. Kalau memang pundaknya sang guru sakit-sakit benar. Oh, ya enggak apa-apa, diinjak. Nunggu tambah sakit nanti. Fa in jazama syekh, kalau syekhnya memastikan injak ini bunda aku cepat. Bima amarahu bihi jazman aqidan, perintah dengan jazman kesungguhan aqidan yang sangat. Famtithalul amri aula, menjalankan perintah lebih utama. Wa illa, kalau enggak. Misalnya merintahnya sang guru hanya begini. Kalau ente capek dengan tangan ente, bolehlah pakai kaki. Tangannya tidak capek, ya enggak? Tangannya tidak capek, langsung, wah kesempatan nih, saya sering dipukul sama guru saya. Langsung ilmunya habis, enggak manfaat. Ada satu murid dulu seperti itu di sebuah tempat. Biarpun omongan guyonan, tapi berbahaya. Langsung subhanallah sama guru tersebut, bagaimana ini sudah takdir, sudah ketentuan yang tidak baik, tidak ada yang ngasih tahu sama sang syekh. Seorang guru, ini anak murid suka ngomong celetas-cetus. Disuruh mijet, dia pengerti mijet. Tak pegang kepalanya habis ini. Selama ini saya dipukulin terus. Padahal dia hanya ngomong guyonan di kamar. Tidak lama kemudian, subhanallah, ada suatu musibah, dia melanggar pelanggaran sampai dia harus dikeluarkan. Gara-gara su'ul adab pada sang guru. Kita heran, waktu itu ada padahal ngomongnya, itu ada di kamar, itu guyonan hanya. Wah, biasanya saya dipukul, sekarang giliran saya yang mijet kepalanya. Guyonan. Oh, guyonan kok masalah adab dengan guru? Enggak tahu, subhanallah. Dia memang sempat mijet sang guru hari itu, besok terjadi sebuah pelanggaran pada dia yang menjadikan dia harus keluar dari pondok pesantren. Lihat, adab itu halus balasannya. Guru enggak ngerti mungkin omongan kita yang kotor, tapi Allah tahu. Karena kita sudah tidak punya adab dengan guru, Allah akan hukum. Dan orang enggak ngira kalau orang ini bakal melanggar seperti itu. Temennya pun, karena ini anak baik, cuma pernah ngomong ceplos-ceplos, ngomong tidak adab itu. Bisa megang kepalanya guru, waduh, guyonan. Ada lihat, keluar. Setelah itu beberapa hari kemudian dikeluarkan dari pondok. Karena sebuah pelanggaran. Maka adab itu penting sekali. Hukumannya kadang-kadang seperti itu, Allah tiba-tiba kirim hukuman. Na'udzubillah. Maka kalau sudah beradab, gantinya pertolongan dari Allah. Wa illa, kalau gurunya hanya sekedar nyuruh biasa-biasa, ya fasulukul adabi, menjalankan tata krama aula lebih utama. Lijawazi ayak sita syekh. Bisa jadi seorang syekh itu menyuruh, kau duduk di sini. Itu idharah tiramihi, hanya untuk menampakkan penghargaan kepada seorang murid yang baik. Mungkin seorang guru punya murid sudah sukses, pengen ditunjukkan. Sini kau duduk di depan. Muridnya enggak mau. Kau duduk di sini, enggak mau. Tapi gurunya enggak marah. Cuman guru pengen menghargai, karena ini sudah menjadi seorang alim, seorang ustad. Seorang ustad. Mana? Wal-i'tina bihi. Mungkin karena guru perhatian. Tapi bukan berarti langsung, wah, saya disuruh barisan terdepan. Wush. Petentang-petenteng. Wah, saya sudah sama dengan guru saya ini. Satu barisan. Waduh. Dan ada model manusia seperti itu, ada. Subhanallah, ini ada. Syekh Hasyim Asy'ari ini murabbi. Jadi faham model-model orang itu gampang sombong. Langsung. Tidak gampang, kecuali guru matan. Kau duduk sini dampingi saya, misalnya. Ada seorang guru matan. Kau di sini. Biar mudah nanti. Ya. Merhaba. Kalau hanya biasa-biasa, enggak berani. Wayuqabiluhu adzalika. Jadi guru itu ngerti anak ini baik, sudah beradab. Maka oleh guru dihargai. Bima yajibin ta'dimi syekhi wal adabi ma'ahu, sebagai balasan daripada penghormatan seorang murid kepada, karena guru itu ngerti murid ini sangat beradab, maka guru pun menghargai. Tatanya gara-gara dihargai seorang guru, muridnya berubah jadi tidak beradab. Wah, saya sudah sama dengan guru saya. Dan masalah berubahnya seorang murid dengan guru ini banyak sekali. Sampai kita diingatkan oleh guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun, awas hati-hati, jangan sampai kamu nanti sudah keluar negeri, pulang ke Indonesia, punya guru yang gak bisa, misalnya tontoh. Kadang-kadang kesombongan, Kita di luar negeri sudah bisa bahasa Arab. Guru kita enggak ngerti bahasa Arab. Wah, itu kalau ngomong sama gurunya selalu pakai bahasa Arab. Enggak punya adab. Biasa dengan bahasa yang dulu, kecuali guru kita menginginkan kita berbahasa Arab. Oh, guru kampung, guru desa kan enggak bisa bahasa Arab. Lalu merendahkan kau tidak bisa apa-apa. Kadang-kadang kita punya kelebihan justru merendahkan guru lamanya. Dulu sebelum berangkat ke luar negeri mungkin cium tangan dulu. Tapi sudah ke luar negeri langsung ahlan wa sahlan wa marhaba. Adabnya di mana? Dulu sebelum berangkat ngejar cium tangan. Ini isyarat dari guru-guru mulia. Setelah pulang sudah mulai sama pangkatku, adabku. Ada model-model manusia seperti itu. Maka kami ingatkan para santri, gurumu di rumahmu, wahai para santri, yang mengajarmu alif ba ta, itu adalah gurumu. Tidak akan berubah. Kalau dirimu semakin alim, lebih alim dari beliau, itu cita-cita beliau dari dulu. Jangan setelah alim malah sombong. Enggan salaman dengan gurunya saja beratnya. Aduh, ini guru kampung. Ya, saya alim, saya ulama besar. Ya, ini sudah runtuh di hadapan Allah. Adabnya yang hilang. Semoga Allah berikan kepada kita adab dan tata krama kepada guru-guru kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini masih banyak ya. Tapi 30 hari puasanya ya. Insyaallah selesailah. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa di manapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab pada kesempatan yang kali ini. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Yaitu yang pertama datangnya dari Irfan dari Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, apa hukumnya muntah tidak disengaja pada saat saya sudah terasa akan keluar sendawa? Dan saat saya keluarkan... Muntah. Muntah tidak disengaja pada saat saya sudah terasa akan keluar sendawa. Dan saat saya keluarkan ada makanan yang ikut keluar, tetapi tidak sampai mulut, cuma perbatasan tenggorokan dan mulut. Lalu saya telan lagi, apakah puasa saya batal? Pertama, saya tidak paham itu. Muntah dengan sengaja, tapi tidak jadi muntah. Muntah tidak disengaja. Baik, muntah tidak disengaja, tapi tidak keluar tadi. Mana ada muntah? Baik, sudah. Saya atur aja pertanyaannya. Kalau muntah dengan tidak sengaja, enggak batal puasanya. Oh, dia tidak keluar, bagaimana muntah? Muntah dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Contoh mabuk di kendaraan, hamil, tua, tiba-tiba muntah, mabuk. Tidak membatalkan puasa dengan catatan, jangan menelan ludah. Jangan menelan ludah sebelum berkumur. Kenapa? Karena muntahan itu najis. Selagi tidak kita kumurin dengan air yang suci dan mensucikan kita kumurin dengan air yang bisa dipakai untuk wudu, maka mulut ini selamanya akan najis. Biarpun kita sudah meludah 1000 kali ludahan. Dan kalau mulut itu najis, bercampur dengan ludah, ludah kita telan, batallah puasa kita. Akan tapi, kalau muntah dengan tidak sengaja, bergegas setelah kita mengambil air untuk berkumur, kita buang setelah itu, maka menelan ludah setelah itu tidak membatalkan puasa. Baik, muntahnya tidak batalkan, asalkan muntah dengan tidak sengaja. Tapi kalau muntah dengan sengaja batal. Kemudian setelah itu, bab sendawan, tidak tahu, muntah sama sendawan itu beda. Itu kan di kamus beda kan? Muntah, sendawan adalah glegeen bahasa Jawa. Ya, setelah sendawan, ini biasanya orang sehat betul itu. Orang sehat, sendawan. Sendawan atau yang lainnya, sendawan, glegeen, bahkan kalau seandainya terasa di dalam diri kita ada yang mau keluar atau dahak. Maka hukum dahak kita samakan hukum sendawan, sesuatu yang ada, sesuatu yang diduga dari dalam, kalau keluarnya tidak kita sengaja, kerasa saja tiba-tiba kayak mau keluar. Maka dilihat sesuatu tersebut jika sudah keluar lewat batas kho, huruf kho atau huruf kho, kho-nya orang yang ngerti Arab, kho, ha, kho, ha, bukan itu, kho. Nah, kalau sudah keluar dari kho, kemudian kita telan, batallah puasa kita. Sebab kalau sudah keluar dari batas makhraj kho, itu dibuang sudah gampang. Kho, nah, keluar. Tapi ini tidak keluar. Ada dahak ya, pernah ada orang dahak? Dahak selagi belum keluar dari batas kho, maksudnya kalau kita gini kan, oh masih di dalam, telan saja, enggak ada masalah. Tapi kalau keluar, dibuang harus. Jadi Itu batasan para ulama di dalam madzhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Agar tidak ragu-ragu lagi, di dalam madzhab Imam Malik lebih mudah dalam hal ini. Selagi masih di wilayah tenggorokan, ketelan lagi tidak apa-apa. Enggak usah pakai batas khok-khokan ya. Cuman sebenarnya tidak susah. Jadi kalau ada dahak, oh belum keluar. Jadi ludahnya juga aman. Tapi ada gerenjel lah. Kayak agar-agar keluar. Lah itu baru harus dibuang. Karena ada sesuatu, ada kerasa. Insya Allah Anda bisa membedakan antara ludah dengan dahak. Baik, seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangin dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai pondok pesantren, Buya. Jadi 2 tahun yang lalu saya keluar dari ponpes dengan alasan mama yang meminta. Atas dasar mama yang tidak begitu setuju kalau saya mondok, Buya. Masalahnya di sini adalah saya belum berpamitan dengan guru saya dikarenakan saya takut kalau guru saya tidak mengizinkan, dan jikalau tidak diizinkan otomatis kan saya harus di pondok, Buya. Tetapi itu enggak akan bisa, Buya. Dengan alasan yang pertama, ibu saya yang enggak setuju saya mondok. Dan yang kedua, saya sekarang lagi menanggung sebagian hutang ayah saya di bank selama 2 tahun ke depan, Buya. Dan yang ingin saya tanyakan, sebaiknya berpamitan atau tidak, Buya? Dan bagaimana cara berpamitan dengan baik? Terima kasih. Baik. Jika ada seorang anak ingin tinggal di pondok pesantren lalu ibunya tidak menghendaki, perlu ditanya. Tidak menghendakinya sang ibu ini karena alasannya apa? Kalau alasan syar'i misalnya ibunya sendirian, tidak ada yang membantu di rumah dan sebagainya. Alangkah indahnya jika seorang anak menemani ibundanya. Tapi di sisi lain harus ada bahwasanya ilmu agama di rumah juga bisa didapat. Apakah ngaji di kampung dan seterusnya. Tapi kalau ternyata urusan agama gak bisa didapat, dia gak ngerti sholat, khawatir terjerumus di rumah dan sebagainya, maka ini babnya beda. Karena apa? Demi keselamatan iman dan akidahnya. Kalau sama sekali gak ngerti sholat, wajib dia keluar untuk sholat, untuk belajar ilmu sholat saja. Jadi belajar ilmu fardu ain saja. Intinya begini, kalau ibu tidak menghendaki, dan memang kita sudah memenuhi kewajiban fardu ain untuk belajar wudu sholat, lalu ibu menghendaki pulang, maka pulanglah. Akan tapi harus dengan tata krama, minta izin dari sang guru dong. Tapi saya takut kalau nanti izin saya tidak diizini sama guru saya. Ketahuilah, guru yang bijak tidak akan melarang murid pulang demi ibundanya, asalkan jujur. Yang jadi masalah adalah murid berbohong. Ustaz, kiai, abah, romo yai, saya sama ibu saya suruh pulang. Bohong, ilmunya habis. Kalau memang ibundanya, atau sampaikan permasalahannya. Mungkin permasalahannya ibu saya di rumah tidak ada yang menemani. Mungkin sang guru mengatakan, bawa saja ibumu ke sini. Kan bisa saja kalau ngadu kepada sang guru. Sampaikan seterus terang kepada sang guru, guru akan berikan solusi. Yang repot kadang-kadang murid pastikan, guru saya mau pulang. Nah, ya sudah pulang saja. Biasanya jawabannya guru begitu. Pulang aja, ngapain? Tapi kalau seorang murid yastasyir, minta pendapat sang guru, biasanya akan diberi solusi. Permasalahannya apa nak kamu di rumah? Umi saya. Apa masalahnya? Umi saya tidak menghendaki saya mondok. Kenapa? Oleh lacak. Karena bapak saya punya banyak utang. Terus saya kerja. Lah kalau begitu, saya akan arahkan kamu mondok bisa kerja. Saya pergi ke sana. Kan enak. Petunjuk dari guru. Bisa menuntut ilmu, bisa bekerja. Tapi kalau pakai akalnya sendiri itu alamat sengsara itu. Tapi apapun bentuknya, kalau sudah keluar seperti itu, tetap minta izin kepada sang guru. Jangan lepas dengan petunjuk dan sang guru. Karena keberkahan itu di sana. Dan guru itu punya wawasan. Dan guru itu biasanya kalau memberikan keputusan juga minta petunjuk kepada Allah. Mungkin dia besok saya kasih jawaban. Itu istikharah biasanya seorang guru begitu. Bukan asal ceplas-ceplos begitu. Minta petunjuk. Jadi tadi yang bertanya, Anda harus menghadap kepada sang guru. Sampaikan permasalahan Anda. Kemudian setelah itu minta izin kepada sang guru. Baru kemudian setelah itu, Anda bisa melanjutkan tugas mulia Anda, yaitu membayar utang ayah Anda. Utang ayah Anda punya hutang, dia ingin bayari utang ayah Anda. Hal yang baik bagi seorang anak. Ingin membuktikan inam, ingin menunjukkan tanda baktinya kepada seorang ayah yang pernah punya utang. Semoga Allah mudahkan Anda, wahai anak yang soleh, insyaAllah. Dan semua dari kita semua adalah dimudahkan untuk menuntut ilmu, diridhai oleh orang tua, dan Allah meridhai kita, dan Allah mencukupi orang tua kita, dijauhkan dari utang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Baik, cukup. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa halaqah fajar besok pagi, Sarah Safinatun Najah Zawiyah Duha tadi malam Ahad 17 malam 18 Ramadan. Bagi ingin berpartisipasi, untuk berpartisipasi di stop, sudah full bahkan lebih. Nah, jadi tidak usah ada partisipasi. Rumahnya baru diumumkan ini sudah kemarin full. Gara-gara disebar tidak tahu di sebuah media ada yang mau berpartisipasi, tak tanya apa. Sudah menyiapkan orang nasi bungkus berapa ribu sudah selesai nasi bungkus. Yang ketinggalan. Makanya berbuat baik berlomba-lomba, maka full. Cuman yang lain-lain mungkin ada ngirim buah satu truk apa juga ada, atau apa air satu ini, silahkan nanti bisa dipakai. Ataupun sekiranya yang sesuatu yang bisa bertahan bolehlah, karena kalau tidak bisa dipakai buka hari itu, bisa dipakai buka hari selanjutnya. Jadi itu nasi bungkus tidak ada, sudah stop. Tapi kalau yang mentah misalnya ada uang, nah bisa dialokasikan untuk menyempurnakan bukanya anak-anak di esok harinya. Dan itu sebuah kemuliaan. Dan mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kayak air, buah, yang lain-lainnya bolehlah. Tapi tetap mohon koordinasi supaya nanti tidak kebanyakan. Kalau misalnya 8.000 orang berbuka, dikasih 10 truk buah ya busuk nanti. Ya. Harus ada aturannya lah. Ini laporan nanti ya. Jadi untuk nasi bungkus kita nyiapkan berapa? Kurang lebih 7.000 berapa. Dan alhamdulillah sudah full, sudah lebih. Tinggal yang lain-lainnya lah. Mungkin yang ingin berpartisipasi silahkan yang lain-lainnya. Itikaf sebelum akhir Ramadan. Di Masjid Taqwa, di sini Masjid Buyut dan Masjid Mustaqim. Santri Tafaqquh 7 Syawal. Sampai 7 Syawal pendaftaran Santri Tafaqquh. Santri Tahfidz sampai 15 Ramadan. Pendaftaran SMAku pusat ini yang dibuka. Sementara yang lain sudah full. SMA Al-Bahjah Buyut sudah full. SMP Al-Bahjah Buyut sudah full. SMP Al-Bahjah Pusat sudah full. SMA Putri Al-Bahjah Pusat sudah full. Ini ketinggalan kelas SMP SMA Al-Bahjah Pusat. Dibutuhkan guru-guru untuk bisa bergabung, guru tahfidz. Dan juga siapapun yang ingin bergabung pembangunan pondok pesantren, alhamdulillah Allah selalu mengirim hamba-hamba di bulan Ramadan ini, memang bulan berkah. Berlomba-lomba mulai dari pembangunan semen, besi, di semua terus Allah mengirim. Semoga yang telah dibukakan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, semoga Allah ganti dengan segala kebaikan. Dan yang belum, semoga Allah mudahkan untuk berbuat baik di bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga kita menjadi pejuang Allah yang sesungguhnya, yang tulus ikhlas karena Allah. Baik, mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami adab dan tata krama kepada guru-guru kami ya Allah. Berikan kepada kami adab dan tata krama kepada guru-guru kami, ya Allah. Jangan kau hukum kami dengan akhlak yang tidak baik, ya Allah. Kami takut tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Kami ingin semua yang kami dengar dari guru kami, bisa kami, ya Allah, bisa kami amalkan. Kami ingin semua yang kami dengar dari guru kami, bisa kami simpan di otak kami, di hati kami, untuk bisa kami sampaikan kepada yang lainnya. Kami ingin ilmu yang manfaat, ya Allah. Maka mudahkan sebab-sebab kami mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan kami mohon ampuni guru kami, ampuni orang tua kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, tutup kekurangan orang tua kami dan guru kami dari mata kami ya Allah. Tutup kekurangan guru kami dan orang tua kami dari mata kami ya Allah. Dan jangan kau halangi ya kami dari keberkahan ilmu guru-guru kami ya Allah. Ampuni kami semua, ampuni keluarga kami, ampuni orang tua kami, ampuni orang tua kami ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka semua. Para santri, berikan kepada mereka semua ilmu yang manfaat, ya Allah. Yang manfaat, ya Allah. Dan kami mohon kepada semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga muda. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah.